Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 84 dengan tema melatih anak rutinitas yang bermanfaat. Salah satu yang sering dikeluhkan oleh orang tua terhadap anaknya adalah kadang-kadang, bahkan sering kita temukan, adanya anak yang sulit untuk diatur. Penginnya melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dia sendiri. Dan sering pula anak ini tidak tahu waktu. Dalam bermain penginnya sebanyak-banyaknya, dalam belajar pengennya sesedikit-sedikitnya. Ya. Nonton pengennya selama mungkin, ngaji pengennya sesebentar mungkin. Sulit untuk diatur dan sulit diajak untuk berdisiplin. Taruh sekedar untuk meletakkan baju saja, itu dia enggan untuk mau melakukannya. Sekedar untuk meletakkan dan menjemur handuknya saja, dia sulit untuk melakukannya. Atau meletakkan sandal dan sepatu pada tempatnya juga sulit. Jamaah sekalian yang kami hormati, bahwa membuat anak punya disiplin itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Instan itu maksudnya ujuk-ujuk jadi. Bukan sesuatu yang bisa difotokopi saat ini kita masukkan terus langsung jadi. Tidak. Membuat anak memiliki disiplin itu membutuhkan pembiasaan. Membutuhkan proses yang tidak sebentar. Dan kita tahu persis bahwasannya faktor kedisiplinan itu sangat diperlukan oleh anak ketika nanti dia hidup bermasyarakat. Dan dia tertuntut untuk menjadi sosok yang disiplin dan punya komitmen dan bertanggung jawab. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa supaya anak punya kedisiplinan harus membutuhkan proses yang kadang-kadang tidak bisa dalam 1, 2, 3 hari, bahkan tidak cukup 1, 2, 3 minggu atau bukan 1, 2 bulan. Oleh karena itu, Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas tentang bagaimana cara melatih anak, sebuah rutinitas yang bermanfaat untuknya. Dan hal tersebut, ketika orang tua ingin mempraktekannya, perlu orang tua mengetahui tentang tahapan usia anak tersebut. Kenapa demikian? Karena bisa jadi karena terlalu semangat, akhirnya membebani anak melebihi kadar usianya. Di sini saya tuliskan mulai dari usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun, dan seterusnya. Dan ini hanya sekedar sampel saja, hanya sekedar contoh saja, bagaimana supaya anak-anak kita ini sejak dini bisa dilatih sesuatu yang bermanfaat dan tidak melebihi kadar usia yang ada di dalam diri anak kita. Yang pertama, dalam usia 1 tahun. Subhanallah Ustaz, sejak usia 1 tahun anak ini kita latih mandiri, betul. Jadi ketika anak usia 1 tahun, sudah perlu untuk kita biasakan anak kita mandiri. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya dengan hal-hal yang kecil. Misalnya, anak ini dibiasakan untuk memilih makanan yang dia sukai. Subhanallah, iya Ustaz, iya. Ini termasuk cara untuk membuat anak ini menjadi disiplin. Ketika dia mengambil sesuatu yang dia sukai, kemudian tidak habis, maka ini adalah tanggung jawab dia. Berbeda ketika kita paksakan suatu makanan yang tidak dia sukai, dan tentunya dalam hal yang suka dan tidak suka, bukan berarti anak itu dibebaskan begitu saja. Kalau anak suka, pengennya ya jajan, ya. Bukan sayur, bukan apa, bukan buah. Akan tetapi ketika dia mengambil sayuran atau buah misalnya, ada jenis-jenis buah yang disukai oleh anak kita, ada jenis-jenis buah yang tidak disukai oleh anak kita. Ada jenis sayur yang disukai oleh anak kita, ada jenis sayur yang tidak disukai oleh anak kita. Maka ketika anak itu masih umur 1 tahun, kita biarkan dia untuk mengambil apa yang dia sukai. Misalnya ada jeruk, ada mangga, ada pepaya misalnya. Ternyata dia lebih suka pepaya misalnya. Alhamdulillah. Biarkan dia mengambil makanan yang dia sukai. Kemudian, selain masalah makanan, kita bisa membiasakan anak untuk memegang gelas sendiri. Ketika usia 1 tahun, ya, anak sudah mulai bisa memegang sesuatu, bisa menggenggam sesuatu, maka biarkan dia mengambil gelas sendiri. Tidak perlu diambilkan gelas itu oleh orang tuanya kalau memang belum, kecuali kalau dia belum bisa. Kalau pertama kali ya perlu dikasih contoh, tapi kalau sudah terbiasa, biarkan dia ngambil gelas sendiri. Dan tentunya anak umur segitu sangat rentan ngambil gelas, jatuh dan seterusnya. Maka kita harus hati-hati, jangan kita kasih gelas apa? Jangan kasih gelas kaca, kalau kayak gitu nanti seminggu bisa habis nanti gelas-gelas yang ada di rumah kita. Kasihkan dia gelas apa? Gelas plastik misalnya ya. Ya, atau gelas aluminium ya. Yang kira-kira gelas tersebut tetap sehat, tidak membahayakan anak dan juga tidak gampang pecah ya. Biarkan anak untuk mengambil gelasnya sendiri. Kemudian yang lainnya juga, ketika anak tersebut ya mulai umur 1 tahun, kita bisa merangsang dia untuk bergerak. Ya. Bisa berjalan ke sana, kemari, walaupun awalnya mungkin kita tuntun. Dia pengen apa misalnya, ngomong mungkin belum terlalu jelas kepada orang tuanya, pengen makanan anu misalnya. Maka biarkan dia, misalnya dari kamarnya, kita biarkan dia untuk berjalan menuju ke ruang tengah misalnya. Dia pengen sesuatu di ruang tengah, maka kita persilahkan anak kita untuk berjalan ke sana. Dan ini sangat penting. Karena anak-anak ya di usia seperti itu sangat membutuhkan pergerakan. Perlu dibiasakan motoriknya. Perlu dilatih motoriknya dengan baik. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tentunya dengan pengawasan. Tentunya dengan pengawasan. Dan dalam hal ini sangat baik seandainya orang tua itu melibatkan kakak-kakaknya. Ya, kakak-kakaknya yang kelas 1, kakak-kakaknya yang 2 tahun, 3 tahun di atasnya, enggak apa-apa. Ya, kita kasih tugas kepada kakaknya ketika si adik itu mau berjalan kemana, tolong kak, ini diawasi. Dan ini juga salah satu cara untuk merangsang rasa tanggung jawab yang ada di dalam diri kakak. Ini usia 1 tahun. Dari usia 1 tahun, anak sudah dilatih untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ringan, yang kira-kira mampu dilakukan oleh anak tersebut. Dan tadi yang saya sampaikan adalah sekedar contoh. Dan Anda, para pendengar, para pemirsa, para hadirin hadirat, bisa mengkiaskan, ya, bisa menganalogikan kepada hal-hal lain yang kira-kira bisa dilakukan oleh anak umur 1 tahun. Di umur 2 tahun, ketika anak menginjak umur 2 tahun, maka kita bisa membiasakan anak, ya, untuk melakukan aktivitas yang mungkin sedikit lebih kompleks, sedikit lebih sulit untuk ukuran anak itu dibandingkan ketika anak masih umur 1 tahun. Seperti apa contohnya? Membiasakan untuk makan sendiri. Apa? Membiasakan untuk makan sendiri. Dan memang biasanya kalau umur segitu, kalau makan sendiri, apa yang terjadi? Hah? Akan berantakan, ya. Akan apa? Akan berantakan. Dan itu wajar. Namanya juga baru apa? Baru latihan. Akan tetapi tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah yang jatuh-jatuh nanti kita ambili, kita bersihkan lagi. Walaupun capek, tidak ada masalah. Itulah yang saya katakan tadi, proses. Jadi kita pengen anak kita mandiri, kita pengen anak kita disiplin, tapi kita gak mau capek. Gak bisa seperti itu. Kalau kita pengen anak kita baik, kita perlu berkorban. Dan di antara bentuk pengorbanannya kayak tadi. Anak pegang piring sendiri, sekali lagi tentunya bukan piring apa? Bukan piring kaca, ya. Piring plastik lah, atau piring aluminium, atau bahan-bahan yang kira-kira tidak membahayakan anak, ya. Jadi anak dipersilahkan untuk makan sendiri, entah pakai tangannya, langsung pakai tangan, atau bisa juga pakai sendok, pakai garpu, tidak ada masalah. Akan tetapi juga garpunya jangan yang tajam, ya, bahaya, ya. Sekarang banyak garpu yang terbuat dari plastik, ya, dari bahan-bahan yang tidak membahayakan, sudah banyak sekarang. Jadi latih anak untuk bisa makan sendiri. Ya, latih anak untuk bisa makan sendiri. Ada lagi, Ustaz, ada. Latih anak untuk bisa memakai baju dan melepas bajunya sendiri. Memakai dan melepas baju. Walaupun usia itu, ya, kelihatan masih agak sulit, tapi sebenarnya anak itu sudah bisa. Cuman masalahnya orang tuanya ini memberikan kesempatan kepada anak itu supaya bisa atau tidak. Kadang-kadang ada sebagian orang tua, karena dengan dalih kasih sayang, wah kasihan, ini masih butuh perhatian orang tuanya. Justru ini adalah bentuk perhatian dari orang tua kepada anak. Ketika anak dibiasakan pada usia itu, kalau memang sudah bisa, ya, dan satu anak dengan anak yang lain mungkin ada perbedaan. Ya, mungkin ada perbedaan, akan tetapi kita berbicara tentang keumuman saja. Ya. Mungkin ada anak yang lebih canggih daripada itu, atau mungkin ada anak yang lebih rendah kemampuannya dibandingkan sekedar memakai baju. Dibiasakan anak untuk memakai baju dan melepas bajunya. Dan dalam hal ini, nilai-nilai Islam perlu kita tanamkan kepada anak kita. Ya, mulai dari mengawali dengan sebelah kanan, ya. Mengawali dengan sebelah kanan, artinya ketika pakai baju diawali dari kanan, ini apa namanya nih, lubang tangan dari sebelah kanan dulu, ya. Ketika melepaskannya sebaliknya dari kiri dulu. Ketika memakai sandal kanan dulu, melepas kemudian kiri dulu, ya. Walaupun mungkin nanti akan terbalik-balik, ya. Dan itu sering kita dapatkan, anak seharusnya yang kaki kanan memakai sandal kanan, malah yang terpakai sandal apa? Sandal sebelah kiri. Itu wajar, ya. Namanya juga baru latihan. Jadi dilatih anak kita untuk memakai baju, melepas baju, ditambahkan nilai-nilai Islam di situ. Sambil juga mungkin kalau memang anak sudah bisa menirukan membaca basmalah, maka diajarkan membaca basmalah, nak, baca basmalah ketika memakai baju, kemudian ketika melepas dan seterusnya. Kemudian di usia 2 tahun, anak ini sudah bisa untuk diajarkan pergi ke toilet. Diajarkan untuk pergi ke toilet. Pergi ke toilet sendiri. Kemudian, nah ini tentu perlu pembelajaran dari orang tua. Jadi ketika anak masuk toilet, anak ini perlu dikasih tahu, nak, ini tempatnya kamu buang air di sini. Kamu tempatnya buang air di sini, kemudian tempatnya buang air besar di sini, tempatnya kamu mengambil air seperti ini, dan perlu dicontohkan. Perlu dicontohkan. Perlu dikasih contoh dari orang tua kepada anak. Karena kadang-kadang orang tua ini dianggapnya anak itu sudah tahu. Loh, dia tahu dari mana? Enggak pernah dikasih contoh. Maka dalam hal ini orang tua perlu mengasih contoh. Begini, nak, caranya kalau mau kamu buang air di sini, kamu masuk kamar mandi, ini tempat klosetnya. Kemudian kalau kamu mau ngambil air seperti ini, dan supaya kalau kamu pengen celananya tetap dipakai, maka perlu dilipat celananya. Ini mungkin kalau sudah umurnya agak lebih tinggi lagi. Yang penting anak sudah tahu bahwa buang air itu tidak sembarangan. Dari dini perlu kita biasakan. Yang amat disayangkan, kita dapatkan sebagian orang tua, anak usia sudah SD, buang airnya masih apa? Masih sembarangan. Bahkan ada sebagian orang tua, ketika anaknya berkata kepada orang tuanya, Pak, Bu, atau Abi, atau Umi, atau Ayah, atau Bunda, pengen pipis, lagi di depan, lagi di ruang depan. Malah sama orang tuanya, itu di situ, di taman. Sekalian buat apa? Sekalian buat kasih pupuk urea. Sekalian buat nyirami tanaman. Ini gak bisa, yang seperti ini gak baik. Jadi anak itu dari kecil sudah dibiasakan untuk buang air di tempatnya. Sehingga kita sering temukan jamaah yang kami hormati, sampai dewasa pun tahu-tahu naik motor di tengah jalan berhenti, kirain mau ngapain, nyari pohon, langsung apa? Langsung tur di situ. Ini mungkin dari kecil gak dibiasakan, sampai besar pun gak tahu tempat untuk buang air di pinggir jalan seperti itu. Dan Rasulullah SAW ngomong-ngomong melarang kita untuk buang air di tempat orang berteduh. Di tempat orang berteduh. Dan kita tahu pohon itu tempat apa? Berteduh. Kenapa dilarang? Karena mengganggu orang yang akan bernaung di situ. Seharusnya dia menikmati segarnya oksigen yang keluar dari apa? Dari daun-daun pohon. Boro-boro dia menikmati segarnya bau oksigen, malah justru sebaliknya. Malah justru sebaliknya. Kemudian dia mencium bau-bau yang tidak sedap. Dia mencium bau-bau yang tidak enak, bau pesing dan seterusnya. Bahkan ada sebagian orang yang keterlaluan, bukan hanya buang air kecil, bahkan buang air besar di situ. Ini adalah pada usia 2 tahun. Jadi pada usia 2 tahun, anak ini dibiasakan untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih kompleks dibandingkan ketika anak usia 1 tahun. Kita pindah ke usia 3 tahun. Ketika anak menginjak usia 3 tahun, maka kita bisa mengajarkan sesuatu kepada anak kita, yaitu membiasakan anak untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Dia ngambil apa di mana, setelah selesai dikembalikan. Dan ini biasanya anak-anak kaitannya dengan masalah mainan. Kaitannya dengan masalah mainan, biasanya anak mainan setelah itu kemudian ditinggal. Lalu yang merapikan siapa? Orang tuanya. Selalu seperti setiap hari. Ini kalau gak dibiasakan anak, gak akan terbiasa. Jadi kalau misalnya anak habis mainan, mobil-mobilan lah, atau yang lainnya lah, misalnya mainan kelereng atau mainan atau gambar, alat tulis, kertas. Setelah anak mainan dan kelihatan berantakan, mulai usia 3 tahun anak sudah biasa. Sudah dibiasakan untuk terbiasa hidup rapi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya lagi. Ini di usia 3 tahun. Ya, dia ngambil baju di mana, bahkan kalau perlu, ya kalau memang anak itu sudah bisa, dibiasakan anak untuk melipat bajunya sendiri. Kalau sudah bisa ya, kalau belum bisa ya enggak ada masalah. Mungkin di usia berikutnya, ya, di usia berikutnya. Ini sampai usia 3 tahun. Nah, pada usia-usia berikutnya, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya, maka kita sudah mulai meningkatkan pola pembiasaan kepada anak kita dalam hal-hal yang merupakan keperluan bersama keluarga. Apa itu keperluan bersama keluarga? Contoh kebersihan. Kebersihan, kebersihan halaman, kebersihan rumah, kebersihan baju, kebersihan piring, kebersihan gelas. Contohnya, anak itu sudah mulai mencuci piringnya sendiri, minimal. Syukur-syukur mencuci piringnya orang tua. Minimal dia mencuci apa? Piringnya sendiri setelah makan. Mencuci gelasnya sendiri setelah minum. Minimal itu. Ya. Kemudian juga menyapu. Ya. Walaupun mungkin kurang bersih. Dan ini kadang-kadang orang tua ini gak sabaran. Ketika ngelihat anaknya ikut nyapu, kemudian langsung, udah gak usah sini. Bapak aja yang nyapu. Kamu nyapunya gak bersih. Namanya juga anak kecil. Ya. Ketika kita melihat anak kita punya inisiatif untuk membantu orang tuanya, seharusnya kita bersyukur. Alhamdulillah anak saya mau membantu. Jangan malah kita usir anak tersebut. Ketika kita sedang sibuk berkebun misalnya, kemudian anak kita mendekat, megang-megang apa namanya itu cetok, ya, pacul kecil, ya. Kemudian dia mulai megang-megang tanah. Jangan diusir. Ya, biarkan dia di samping kita melihat apa yang kita lakukan. Atau dia disuruh membantu sesuatu yang kira-kira bisa dilakukan oleh anak kecil. Libatkan anak kita dalam hal-hal yang seperti itu. Yeah. Kemudian biarkan dia kalau pengen ikut nyapu, biarkan. Bahkan kalau perlu kita kasih tugas anak tersebut. Ini keperluan bersama kebersihan, keamanan. Yeah. Membuka, menutup jendela ketika pagi hari kita ajak anak kita. Ayo nak, kamu tugasnya membuka jendela. Nanti ketika sore hari, diperintahkan anak kita yang sudah agak besar ya untuk menutup jendela, kalau memang mampu untuk menguncinya sekalian. Kalau perlu pakai apa? Pakai kursi, kita sediakan kursi supaya dia sampai untuk bisa mengunci jendela yang ada di rumah kita. Dan kalau perlu kita bawakan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru afniyatakum." Bersihkanlah pekarangan kalian. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar kita memperhatikan apa? Kebersihan. "Fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha." Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak terbiasa untuk membersihkan pekarangan mereka. Jadi subhanallah, ternyata kebersihan ini dianjurkan dalam agama kita. Bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi secara agama memang kita itu diperhatikan, diperintahkan untuk memperhatikan kebersihan. Ya. Di dalam agama kita, kita diperintahkan untuk memperhatikan kebersihan. Makanya orang mau sholat dianjurkan untuk apa? Untuk wudu. Karena demi untuk kesucian dan kebersihan. Maka inilah yang perlu kita biasakan kepada anak-anak kita. Dan terus kita amati perkembangannya. Dan jangan gampang untuk putus asa. Wah, anak saya sudah dibiasakan tapi gak biasa. Pasti ada yang sudah terbiasa walaupun sedikit. Jadi ketika ada perkembangan walaupun sedikit, jangan pernah diremehkan. Dan Anda jangan mengeluh ketika kita dibantu sama anak kita. Bukannya cepat selesai malah tambah lama. Misalnya ya, kita nyapu sendiri. Selesai 5 menit. Dibantu anak malah jadi berapa? Jadi 10 menit misalnya. Jangan kita putus asa. Itu adalah pembiasaan. Dan nanti insya Allah kita akan merasa gembira karena ternyata kedisiplinan anak kita, tanggung jawab dan kecakapannya itu selalu berkembang dari hari ke hari. Intinya, siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia akan mengetam. Dia akan memetik apa yang dia tanam. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan pelajaran silsilah fikih pendidikan anak nomor 84 berkenaan dengan melatih anak rutinitas yang bermanfaat. Baiklah pendengar radio Insani melalui streaming dan juga pendengar radio dakwah lainnya, kita langsung saja bacakan Pertanyaan masuk dari pendengar Radio Insani yang bertanya seputar masalah anak juga Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah akikah dilakukan di hari selain ketujuh dan juga 40 hari kelahiran? Karena yang pertanyaan yang kedua, dikarenakan ketidakmampuan saya, orang tua memaksa untuk membiayai akikah dari cucunya. Ini bagaimana nasihat yang betul Ustaz berkenaan dengan paksaan orang tua mengakikahkan anak saya? Mohon nasihatnya Ustaz. Bolehkah akikah lewat dari hari ketujuh? Jawabannya boleh. Apalagi ketika hal tersebut dikarenakan dorongan ketidakmampuan. Ya, apalagi kalau misalnya dikarenakan ketidakmampuan, tidak ada masalah. Mau lewat dari hari ketujuh, mau lewat setahun, mau lewat dua tahun, kalau memang mampunya setelah 10 tahun, tidak ada masalah. Ya. Karena akikah itu diharuskan bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang mampu, bahkan kalau misalnya sampai meninggalnya dia tidak mampu, maka tidak masalah, tidak berdosa. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi perlu betul-betul kita jujur, mampu atau tidak. Jangan-jangan kita untuk sesuatu yang mungkin belum kita temukan tuntunannya kita mampu, untuk akikah gak mampu. Contohnya ada sebagian orang untuk mitoni mampu, untuk mapati mampu, tapi untuk akikah gak mampu. Maka lebih baik yang dana yang rencananya untuk hal tersebut, acara tersebut, ditabung saja untuk persiapan apa? Untuk persiapan akikah. Dan alhamdulillah di zaman kita ini sudah mulai banyak adanya kesadaran. Tumbuhnya apa? Kesadaran. Tumbuhnya kesadaran dari masyarakat tentang adanya dan pentingnya akikah. Kalau zaman dahulu banyak orang gak tahu. Makanya saya sering ketemu sama orang-orang yang nuhun sewu usianya sudah ya katakanlah di atas 40. Dia katakan, Ustaz, saya belum diakikahi sama orang tua saya. Kenapa? Orang tua saya apa gak mampu? Apa orang tua jenengan gak mampu Ustaz? Tapi gak tahu. Jadi banyak orang tua, orang-orang dahulu belum tahu tentang apa? Akikah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai orang faham. Ya, maka ketika dana itu memang terbatas, maka hindari hal-hal yang tidak diperlukan, ditabung untuk digunakan buat akikah. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita baca pertanyaan berikutnya dari Radio Jamilur Rahman yang ada di Jogja bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, keutamaan waktu mustajab untuk berdoa adalah di antara adzan dan iqamah. Apakah juga berlaku bagi para jamaah atau termasuk ibu-ibu yang sholat di rumah berkenaan dengan mendengarkan adzan dan juga iqamah dengan masjid yang berbeda-beda? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya berlaku. Jadi kemustajaban doa antara azan dengan iqamah itu berlaku bukan hanya bagi mereka yang sholat di mana? Di masjid, termasuk kaum ibu yang sholatnya di rumah. Bagaimana kalau azannya beda-beda Ustaz? Ya yang penting sudah masuk waktu sholat, sudah. Berarti sudah Anda sudah mendengar azan, berarti sudah dianjurkan bagi Anda untuk berdoa. Sampai kapan? Sampai Anda sholat. Sampai Anda sholat. Ya. Antara azan dengan qomat. Ketika sudah qomat Anda sholat, ya berarti waktu doa yang dianjurkan sementara berhenti dulu. Ya, Anda sholat, kemudian Anda bisa memilih waktu mustajab yang lainnya ketika sujud, ya, sebelum salam, setelah selesai baca tasyahud atau tahiyat dan seterusnya. Ya. Jadi intinya kemustajaban doa antara azan dan qomat itu bukan hanya dimiliki oleh orang yang sholatnya di mana? Di masjid. Termasuk juga orang yang sholatnya di rumah. Ya, termasuk juga orang yang sholatnya di rumah yaitu kaum Hawa. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya dari pendengar radio Sahabat Muslim di Tegal yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz berkenaan dengan hukum khitan bagi perempuan. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana hukum khitan bagi kaum wanita? Hadisnya mengatakan bahwa khitan bagi kaum wanita adalah makramatun. Makramah itu adalah pemuliaan. Jadi bisa dikatakan khitan bagi kaum wanita itu anjuran. Yeah. Kalau sampai taraf wajib, saya kira tidak. Yeah. Tapi anjuran. Dan tentunya yang melakukannya adalah orang yang betul-betul ahli. Orang yang betul-betul ahli. Karena kalau terlalu banyak, nanti maaf ya, akan hilang gairahnya wanita tersebut untuk melakukan hubungan biologis. Dan kalau tidak dikhitan sama sekali, akan terlalu berlebihan gairah. Ini diantara alasan atau hikmah dibalik khitannya kaum wanita. Yeah. Kalau tidak dikhitan sama sekali, nanti akan berlebihan dan ini berbahaya ya, buat kehormatan wanita tersebut kalau tidak mendapatkan tempat untuk menyalurkannya. Dan kalau terlalu berlebihan dalam memotongnya, nanti bisa-bisa wanita itu kehilangan gairah dalam hubungan biologis dan itu nanti akan mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga. Maka yang melakukan khitan tersebut lah orang yang betul-betul ahli, yang berpengalaman, tidak sembarang orang. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Mungkin di kesempatan hari kita beri kesempatan pada pendengar radio Bas FM Salatiga untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Na'am, syukran atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yakni ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Alhamdulillah. Ya, rahmatullah. Ya, pertanyaan yang pertama datang dari Ummu Iza yang ada di Juwana Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, penyakit orang tua itu ada rasa tidak percaya terhadap anaknya. Terkadang orang tua tersebut menyuruh apa-apa sendiri, misal seperti mandi, kemudian buang air besar sendiri. Dan hal tersebut dirasakan oleh orang tua rasanya kok masih kurang bersih dan sebagainya jika dikerjakan sendiri di sisi anak itu. Dan terutama untuk masalah kebersihan tersebut sangatlah penting bagi orang tua karena ditakutkan nanti apabila tidak rasa bersih maka nanti bisa timbul hal yang lain. Dan sebagai orang tua bagaimanakah rasa menghindari dari rasa tidak percaya tersebut? Ya, silakan Ustaz. Saya tidak mengatakan bahwa anak itu ketika dilatih mandi, dilatih ke kamar mandi itu dilepas begitu saja. Inilah fungsinya adanya pendampingan. Fungsinya adanya pendampingan dari orang tua. Jadi dalam hal-hal yang sifatnya lebih kompleks seperti mandi ya. Mandi itu kan lebih kompleks dibandingkan buang air kecil. Kalau buang air kecil kan sekedar mengeluarkan sesuatu, menyiram ya, alias cebok, sekedar seperti itu saja. Tapi kalau mandi dia lebih kompleks. Pakai sabun, kemudian dia harus gosok, dia harus mengguyurkan air kembali, membilas dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini maka perlu ada pendampingan dari orang tua. Perlu ada pendampingan dari orang tua. Dan mungkin pendampingan itu untuk hari yang pertama total dari awal sampai akhir ya didampingi oleh orang tua. Dikasih contoh bagaimana cara mengambil sabun, bagaimana cara menggosok tubuh, bagaimana cara menyiramkan air lagi ke tubuh. Dari sejak kecil sudah dibiasakan dan didampingi. Hari yang pertama dampingi total, hari yang kedua mungkin masih seperti itu, hari yang ketiga mungkin sudah mulai, atau hari keempat atau hari kelima sudah mulai dikurangi pendampingannya, tidak total dari awal sampai akhir. Orang tua hanya memperhatikan saja, melihat saja. Dan begitu seterusnya. Dan setelah anak sudah biasa, nanti suatu saat setelah satu minggu tidak didampingi, seminggu berikutnya akan didampingi lagi, dilihat lagi anak. Bagaimana, apakah dia masih seperti semula atau tidak. Karena kadang-kadang anak itu sudah terbiasa baik karena tidak dilihat oleh orang tuanya, akhirnya kebiasaan baik itu ditinggal. Ya, maka dalam kondisi seperti ini orang tua perlu terus memperhatikan perkembangan anaknya. Perlu terus memperhatikan perkembangan anaknya. Jadi intinya rasa percaya diri orang tua terhadap anak itu bisa diperkuat dengan cara pendampingan dari orang tua kepada anak. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, silakan. Pertanyaan kembali dari Radio Bas FM Salatiga. Ya, terima kasih atas jawabannya telah diberikan oleh Ustaz Abdullah Zain. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang datang dari daerah Jepara, dari Al-Ghazali. Ustaz, bagaimanakah hal yang saya lakukan berkaitan tentang rutinitas yang baik untuk anak-anak saya, tentang bagaimana cara agar mendidik anak saya untuk bisa mencintai Al-Quran, karena saya rasa anak saya agak sedikit susah untuk mencintainya. Silakan Ustaz. Bagaimana membiasakan anak mencintai Al-Quran? Siapa yang akan membiasakan? Orang tuanya. Kalau orang tua pengen membiasakan anaknya cinta Al-Quran, maka diawali dari siapa? Dari orang tuanya dulu. Bagaimana mungkin orang tua membiasakan anak mencintai Al-Quran sedangkan orang tuanya sendiri apa? Tidak mencintai Al-Quran. Maka dalam hal ini, keteladanan dari orang tua mutlak diperlukan. Keteladanan dari orang tua mutlak diperlukan. Maka ini yang perlu betul-betul kita sadari sebagai orang tua. Bahwa sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Kita pengen anak kita ngaji, maka kita pun juga harus ngaji. Kita pengen anak kita rajin membaca Al-Quran, maka kita pun juga harus rajin membaca Al-Quran. Satu, keteladanan dari orang tua. Yang kedua adalah pembiasaan. Lingkungan yang ada di sekeliling kita, kita ciptakan sebagai lingkungan yang Islami. Jadi kembali kepada masalah apa tadi? Jadi lupa. Mencintai Al-Quran. Jadi ketika kita ingin anak kita mencintai Al-Quran, maka kita sebagai orang tua pun juga harus cinta pada Al-Quran. Yeah. Kemudian kita juga perlu menciptakan lingkungan di rumah kita yang serba Al-Quran. Apa yang didengarkan oleh anak kita adalah Al-Quran. Kemudian suasana di rumah kita adalah segalanya adalah tentang Al-Quran. Bagaimana kita akan mendidik anak kita cinta Al-Quran apabila kita sendiri lingkungannya di dalam rumah itu yang diperdengarkan bukan Al-Quran. Yang diperdengarkan musik, lagu-lagu, ya, hal-hal yang tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin kalau misalnya kita ingin anak kita cinta Al-Quran, lingkungannya sendiri tidak Quran. Ini adalah hal yang kedua. Dan yang ketiga adalah doa tentunya dari orang tua agar anak-anak kita senantiasa mencintai Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Pertanyaan terakhir, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan terakhir dari Saudara Ahmad di Banyumas yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, anak saya kalau minta sesuatu selalu merangak dan menangis. Dan ketika meminta, saya berikan syarat dengan hafalan surat-surat pendek. Tapi selalu menolak Ustaz, bagaimana cara dan mengatasi anak yang demikian? Mohon nasihatnya Ustaz. Ketika anak meminta dia nangis merengek, berarti kondisi anak ini sedang tidak stabil. Kondisi psikologisnya sedang labil. Dan ketika kondisi anak sedang labil, atau bukan hanya anak, manusia lagi labil, itu biasanya dikasih masukan sulit. Karena kondisi emosionalnya sedang labil. Maka Anda perlu mencari waktu. Kira-kira anak kondisi emosionalnya sedang stabil, Anda kasih masukan. Misalnya anak itu sedang ceria, sedang gembira, sedang nyaman, Anda kasih masukan. Nah, kenapa kok bapak, ibu, ketika kamu minta sesuatu, bapak, ibu kasih syarat. Dijelaskan kenapa alasannya. Bapak, ibu pengen supaya kamu ini senantiasa berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Bahwa sesuatu itu didapatkan tidak gratis, butuh perjuangan. Dan ini nanti kamu butuhkan modal ini modal kesadaran bahwa mendapatkan sesuatu butuh perjuangan, itu kamu butuhkan nanti ketika kamu besar. Kamu akan memiliki jiwa yang kuat, mental yang baja. Ini perlu disampaikan kepada anak. Karena kadang-kadang kalau kita tidak jelaskan kepada anak, anak merasanya bapak ibu ini mempersulit. Sedangkan dia melihat anak tetangga ternyata minta sesuatu gak pakai syarat-syarat. Ini bapak saya bikin sulit, minta apa, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Maka kita perlu jelaskan hal ini kepada anak. Dan menjelaskan hal ini kepada anak, bukan ketika anak itu lagi labil emosinya, lagi marah-marah, lagi nangis-nangis, kita omongin, sulit masuknya. Ibarat pintu, pintunya itu sedang apa? Sedang tertutup. Manfaatkan ketika pintu itu sedang terbuka. Apalagi ketika pintu terbuka lebar. Dan mungkin saja Anda gak cukup sekali, dua kali memberikan masukan, perlu sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan 10 kali, dan seterusnya. Maka ini yang bisa dilakukan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.